Yang Mulia Profesor Dr. Haji Samiun yang mewakili Rektorat IKIP, kemudian yang kami muliakan para dosen, para mahasiswa sekalian, khususnya panitia yang telah mengadakan acara ini, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha pencipta, yang telah menciptakan segala ciptaan yang ada di dunia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pula yang telah memberikan hidayah serta petunjuk kepada semua makhluknya. Alladzi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya dan memberikan hidayah kepada mereka semua. Ketika Nabi Musa alaihi salam diceritakan datang kepada Fir'aun, Fir'aun berkata dan bertanya kepada Nabi Musa, "Pamarrabbukuma ya Musa?" Siapakah Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, "Rabbuna alladhi a'ta khalqahu a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Sesungguhnya Tuhan kami kata Nabi Musa adalah yang telah menciptakan segala sesuatu, penciptaannya yang sempurna, kemudian memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala makhluknya, segala ciptaannya dengan penciptaan yang sempurna, begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka dengan petunjuk yang sempurna pula. Kita lihat bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini meliputi dalam semua ciptaannya, baik planet-planet, bintang-bintang, matahari, langit dan bumi, semua berjalan sesuai dengan porosnya, tanpa ada yang bertabrakan, tanpa ada yang telat sedikit pun. Allah berfirman, "La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqu an-nahar." Dan tidaklah mungkin, tidaklah pantas malam itu akan mendahului siang, dan begitu pula siang akan mendahului malam. Semua diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Begitu pula ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua berjalan dengan demikian teraturnya, demikian rapinya. Dan itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam segala ciptaannya. Kemudian jikalau kita melihat kepada diri kita, kata beliau, sebagaimana dalam teori penciptaan manusia berkaitan dengan ilmu kedokteran, bahwa sel-sel manusia dari awal penciptaannya ini dia berjalan sesuai dengan arahnya masing-masing. Sel-sel yang diciptakan untuk menjadi mata, dia berjalan ke arah penciptaan mata. Yang sel-sel yang arahnya untuk menjadi telinga, demikian juga dia berjalan sesuai arahnya. Tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang simpang siur, tidak ada hal yang tidak beraturan di sini. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan segala ciptaan yang ada di dunia ini, dan Allah yang memberikan petunjuk, baik petunjuk kepada manusia ataupun petunjuk kepada hal-hal yang telah kami sebutkan di atas tadi. إذا بقي الإنسان في جانبه الاختياري، الإنسان في جانبه الاضطراري الإجباري، لابد أن كل شيء فيه يخضع لهداية الله. ولو ترك لنا أن نبرمج أجسامنا وأن نختار طريقة خلقنا ما قدرنا ولا فشلنا ولا ما كانت حياة على هذه الأرض، لأن هذا مستحيل. فنحن محتاجون إلى أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلوبنا أن تنبض، ويهدي الدم أن يجري في عروقنا، ويهدي الكلية أن تعمل، ويهدي الكبد أن تعمل عملها، ويهدي المعدة أن تعمل عملها، ويهدي الدماغ أن يعمل عملها. كل شيء مادي في جسمنا وهو يمشي بهداية الله سبحانه وتعالى لا يختل ولا ينفرم. Sesungguhnya dalam penciptaan diri manusia ada sesuatu hal yang berjalan secara intiori dan ada yang ikhtiari. Yang intiori adalah mau tidak mau sudah berjalan seperti itu. Contohnya adalah dalam penciptaan tubuh kita. Kita dalam percintaan tubuh kita perlu akan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kehendak Allah, mengikuti petunjuk Allah, seluruh anggota tubuh kita ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita bekerja sesuai dengan keinginan Allah, darah mengalir dengan sesuai keinginan Allah, otak kita juga bekerja sesuai dengan fungsinya, dan seterusnya. Demikian seluruh anggota badan kita. Kalau saja seandainya Allah Subhanahu wa taala memasrahkan kepada diri kita sendiri untuk mengatur anggota badan kita, kesehatan kita, fungsi jantung, lain dan sebagainya dipasrahkan kepada kita, misalnya kita tidak akan mampu. Apa yang kita ajarkan apa dari insan bahwa dia itu ikhtiar. Al-insan kama huwa ma'lum عنده القدرة على أن يختار، وبالاختيار يكون مسؤولا عن أعماله. Dan sisi yang kedua yang lainnya adalah sisi di mana sisi ikhtiar menjadi ikhtiar, di mana manusia mempunyai hak diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Dan segala apa yang dipilih oleh manusia, dipilih oleh dirinya sendiri, itu menjadi tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Nah, ini kita masih akan darabna nakul hadhihi al-kuliyah. Ikhtarna darabna daraban, وبالتالي هذا الدراب ينبني عليه أن نخضع لقانون الكلية. Sesungguhnya kita semua ketika memilih untuk masuk ke sekolah tinggi ini, kita telah menentukan sebuah pilihan, telah menentukan satu pilihan, dan dengan pilihan itu kita pun harus patuh, harus mengikuti semua apa yang telah diatur dalam sekolah tinggi ini. Tidak mungkin kita memilih untuk masuk di sekolah tinggi ini, di sekolah kejuruan ini, kemudian kita saya nanya sendiri, ah saya tidak mau ujian peraturan yang ini saya tidak mau, itu tidak mungkin. Nizam al-kuliyah yajib an yakuna wadihan wa masabu dirasatin al-kuliyah yajib an yakuna wadihan. Kadzalika Allah subhanahu wa ta'ala indama a'tana al-ikhtiyar fala budda an yu'tiyana al-hidayah. لأنه لما خلقنا مختارين لابد أن يهدينا هداية واضحة بينة جلية لنمشي أو نسلك في هذا الطريق الذي اخترناه، كما أنه هدانا هداية جلية من كوننا مخلوقين فيما لا اختيار لنا فيه، فسيره سبحانه وتعالى من غير تدخل منا، فما فيه تدخل منا أعطاه الله سبحانه وتعالى التعليمات الواضحة من أجل أن نختار. قال تعالى وهديناه النجدين، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإذا كل شيء لابد أن يكون بيانه واضحا جدا من حيث الهداية التي يهتدي بها الإنسان لما يريده الله منه. Ketika kita memasuki sekolah tinggi ini, semua peraturan-peraturan yang ada di sini jelas. Kemudian bagaimana berjalannya perkuliahan itu pun sudah jelas, ditentukan oleh pihak rektorat. Begitu pula kehalnya, perumpamannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberikan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan adanya pilihan bagi kita, adanya hal yang di situ manusia memilih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan penjelasan yang jelas-jelasnya. Padahal sesuatu yang kita pilih, Allah tidak membiarkan begitu saja, akan tetapi dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian baru kita memilih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahum najdain. Dan kami berikan dia manusia itu dua jalan untuk dia pilih salah satunya. Allah juga berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila inna syakira wa inna kafura. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang hina, kemudian kami jadikan dia bisa melihat, kami jadikan dia bisa mendengar, kemudian kami berikan dia kedua pilihan, jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan kekafiran yang akan dia pilih. Nahnu al-an fi makhrajikum fi hadhihi al-muhadara imma an nunajish الفكرة التي تشكك في الهداية التي أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن نسلم بأننا لا نحتاج إلى هذه المناقشة وأن نتكلم عن اختلاف الطرق بين المسلمين المسلمين لهداية الله سبحانه وتعالى. هداية الله متمثلة في الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يسلم به تسليما كاملا ويؤمن بما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه الممثل الوحيد للحقيقة، والذي لا يقبل التناقض ولا يقبل الاختلاف، وكل ما يناقضه فهو باطل وضلال، هذا قريب. أو أن نرد وبالتالي نركز ما تبقى من الوقت على مسألة الخلاف بين المسلمين، أو أن نتكلم أن نناقش الشبهات التي تتعلق بالوحي، وهذا ربما يحتاج إلى محاضرة أو أخرى، أو ربما نناقشه من خلال الأسئلة. Kita sekarang sampai di persimpangan jalan. Ibarat yang saya sampaikan tadi, kita baru sampai di persimpangan jalan. Sekarang ada dua pilihan. Kita akan membahas, akan membicarakan secara detail tentang kelompok-kelompok yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membahas berkaitan hidayah yang berkaitan dengan mereka, atau dalam masalah ini kita pasrah sepenuhnya. Kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Jadi sekali lagi, kita pilihan kita untuk membahas masalah-masalah ini, atau kita percayakan sepenuhnya kepada manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran itu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini sesungguhnya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran yang nyata, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, dan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesesatan yang jelas-jelas nyata. Ini yang pertama, atau pembahasan kita melebar kepada masalah al-khilaf bainal muslimin, adanya kenapa terjadinya perbedaan-perbedaan di antara umat Islam itu sendiri, kenapa terjadi perbedaan. Ya, pembahasan kita boleh jadi yang pertama, boleh yang kedua. Karena waktunya tidak cukup, kita memilih salah satunya. Nanti yang satu mungkin kita bisa jawab, bahas secara singkat melalui pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang sangat singkat, tidak bisa dijelaskan kedua-duanya. Pilih yang mana? Yang kedua. Tadi, istilah muslimin. Dan قلنا أن الهداية هداية الله واضحة جلية بصورة كاملة وتامة. بمعنى لا يقول لأحد الحجة عند الله سبحانه وتعالى إن خرج من الطريق المستقيم، لأنه واضح. يعني لو قلنا لو رسمنا خريطة واضحة جدا لهذا المعنى لرجل أراد أن يصل إليه وأعطينا كل المعاني، ثم هو اختار أن يسلك طريقا آخر للوصول إلى هنا وضيع الوقت ولم يصل، اللوم على من؟ هل على الخريطة التي أعطيناها للوصول إلى هذا المعنى؟ أم اللوم على التصرف الإنسان في خروجه عن هذا الطريق الواضح الذي عليه معاني واضحة جدا؟ Telah kami jelaskan dan kami tegaskan bahwa hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah, petunjuk yang jelas, yang sempurna, yang pasti, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Yang semuanya adalah pasti dan nyata. Maka orang yang menempuh selain jalan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah memilih jalan yang sesat. Kalau kita contohkan, kalau sudah dibuat ada peta untuk menunjukkan jalan menuju sekolah tinggi ini. Ada petanya, jalannya ini, jalan-jalan utama, jalan terdekat. Sudah dibuat peta, kemudian dikasihkan kepada kita. Kita yang di sini memilih, kalau pakai jalan ini cepat sampai. Kemudian memilih jalan yang lain, yang belok-belok. Lewatkan. Kalau akhirnya tidak sampai, bahkan tersesat. Itu yang salah siapa? Yang salah yang bikin peta atau yang memilih jalan yang lain? At-tariq alladhi yahtadi ilayha as-sayyad alladhi fi al-funtiyana aw al-muzara aw bai' al-mudar aw sa'il al-taksi ila al-islam kayfa yadkhul al-islam mafham anna al-islam an yashhad an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وأن يصلي وإذا جاء رمضان يصوم ويعرف أن الكذب حرام وأن الزنا حرام وأن شرب الخمر حرام وكل هذه الأمور ويموت يوم ويموت فيدون في مقابر المسلمين ونعتقد أن هذا الرجل مات مسلما وأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الدين. كل الخلافات تنشأ من سلوك الصراط، من سلوك الطرق الثانوية، كلها مسائل الخلاف بين المسلمين، مسائل ثانوية بإمكاننا أن نتجاهلها. الذي لا يعرفها يمكنه أن ينجو في الآخرة، والذي يريد أن يناقش فيها فيناقش على مسؤوليته أو يتخذ فيها طريقا يتخذ طريقا على إذا الطريق العام هو الذي يسلكه عامة المسلمين. السواد الأعظم من المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الإسلام، طالما لا ينبغه دليل واضح. وحسب الله لو اجتمع أهل قرية على ترك الصلاة لا شك أنهم يكونون في ضلال. لو كان شائع فيهم شرب الخمر وهم كثير ترك الصلاة هذا ضلال، لأن هذا مفصل بين. ولكن الذي يؤدي الفروض ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو على الصراط المستقيم، هذا هو الإسلام. Sesungguhnya jalan yang dilewati oleh nelayan di sini, oleh petani, oleh pedagang, oleh yang punya taksi, semuanya adalah jalan yang jelas. Semuanya tahu jalannya masing-masing harus berjalan di mana. Begitu pula dengan agama Islam. Agama Islam itu sangat jelas sekali dan mudah untuk memahaminya, semuanya orang tahu. Yaitu pertama kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada Rasul kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian mendirikan salat, berpuasa Ramadan, kemudian kita mengetahui zina haram, minum khamr itu haram, mencuri itu haram. Kemudian dengan kita melaksanakan hal-hal ini dan kita berharap mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Inilah agama Islam. Ini yang saya sebutkan tadi sudah dinamakan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itulah Islam, sangat sederhana sekali. Adapun adanya perbedaan-perbedaan lainnya yang ada di dalam Islam sendiri itu karena orang menempuh jalan yang lain, bukan jalan yang ada di peta. Dia memilih jalan yang lain. Maka orang yang ingin memilih jalan yang lurus cukup dengan yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi orang yang ingin untuk membahas dengan pembahasan yang lebih dalam, silakan. Tapi dia bertanggung jawab kalau dia tersesat sendiri. Karena jalan yang lurus sudah jelas. Dia memilih jalan sendiri yang lebih membelit-belit. Dia bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Dan apa yang saya sebutkan tadi tentang garis besar bahwa itulah inti agama Islam, dari sholat, puasa, syahadat dan seterusnya, itulah kebanyakan umat Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini. Orang Islam dia yang melaksanakan itu semuanya, itu sudah cukup. Adapun ya dengan syarat tidak bertentangan kata beliau dengan hal-hal yang nyata. Jangan minum khamar, jangan meninggalkan sholat. Yang penting melaksanakan yang fardu-fardu saja, yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang haram sudah cukup dia itu sebagai orang Islam. Idan idza kharajna min da'iratil mu'akkad alladhi huwa muttafaq alayh بنسبة 100% بين المسلمين، ودخلنا في دائرة محتملة الذي فيه احتمالات وفيه اختلاف، سيحصل خلاف. هذا الخلاف بين الناس يسلمون بأن القرآن كتاب الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق. يكون هناك اختلاف في الفهم. ما دام هناك احتمال، فهذا الاحتمال ينبغي أن يحفظ في حده ولا ينزل منزلة اليقين. هذا أول خطأ، أن ننزل الاحتمال منزلة اليقين، الظن منزلة الحق الذي لا بد من اتباعه. يعني مثلا على سبيل المثال يختلف الآن الناس على في مسائل في تفسير القرآن، في تفسير آيات الصفات. الذين يعرفون هذه المسألة جدا ليسوا كأهل كثير. ويختلف فيها الفهم، لماذا نريد أن نحمل المسلمين كلهم على رأي واحد بحيث أنه أننا نقول كل من خالف هذا فهو ضال وهو في النار؟ إذا لابد أن نتبع أولاً بينات الدين، طريق الواقع، لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء غير بين وغير واضح، لابد أن يكون جلياً واضحاً. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال: ولا تكونوا كالذين كفروا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذا البينات هي الأساسيات الدين التي لا يمكن أن يختلف عليها المسلمان، وما عدا ذلك فهو من المشتبه، من الذي يدخله الاحتمال في الفهم والاحتمال في التفسير. إذا مثل هذا لا نجعله سبيلا إلى أن يعارض متفق عليه، وسنبين هذه ما معنى يعارض المتفق. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan khilaf, perbedaan di dalam agama Islam itu sendiri. Jikalau kita memasuki pembahasan khilaf, perbedaan dalam agama Islam sendiri itu adalah perbedaan yang di sana ada ihtimal, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah dalam masalah pembahasan itu. Bukan masalah-masalah yang jelas seperti yang kita sebutkan tadi, sholat, zakat dan seterusnya. Dan disinilah timbulnya perbedaan. Timbulnya perbedaan itu dari sini karena membahas hal-hal yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kemudian Untuk menyikapi adanya perbedaan ini, pertama kita bisa taslim. Ya, prinsip yang pertama taslim, pokoknya kita percaya sepenuhnya bahwa apa yang ada dalam kitab Allah, apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kebenaran nyata yang tidak terbantahkan. Hanya saja di sana ada perbedaan dalam cara kita memahaminya. Selama dalam cara kita memahami ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, maka hal-hal yang masih mengandung kemungkinan, kemungkinan benar, kemungkinan salah, kita tetapkan hal-hal ini sesuai dengan kapasitasnya. Tidak boleh sesuatu yang dhon, yang belum yakin kebenarannya, yang masih kemungkinan benar, kemungkinan salah, kita katakan bahwa ini harus sesuai hubungan dengan sesuatu hal yang yakin, hukum-hukum yang yakin, yang pasti, seperti masalah sholat, zakat, syahadat di atas. Ini seperti itu. Kemudian masalah yang wani, masalah penafsiran Al-Quran, penafsiran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sifatnya wani. Ada perbedaan pendapat di sana, seperti perbedaan ulama dalam masalah tafsir ayat sifat, menafsiri ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ini yang mumpuni dalam pembahasan ini, yang ahli di bidang ini cuma sedikit dari kalangan ulama, tidak banyak. Lalu mereka pun ada perbedaan pendapat di situ, karena masih mengandung kemungkinan, kemungkinan tafsirnya A atau B. Lalu mengapa dalam masalah yang di situ ada perbedaan, kemudian kita mengambil suatu keputusan bahwa semua umat Islam harus mengikuti dari salah satu pendapat yang ada di sini yang kita pilih? Kalau tidak mau ikut, kita katakan salah, sesat, bid'ah. Ini berarti kita tidak mengikuti agama. Jadi masalah agama itu jelas, seperti tadi agama Islam itu jelas. Arahnya, pokok-pokoknya apa saja, itu jelas. Jadi yang membuat umat Islam berselisih adalah hal-hal yang kedua, hal-hal yang berarti yang mengandung kemungkinan, pembahasan yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma jaa'atuhumul bayyinah." Sesungguhnya tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, kecuali setelah datangnya bayyinah, suatu yang jelas, yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berpesan mengingatkan kita semua, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan janganlah kamu, kata Allah, menjadi orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bercerai-berai setelah datang al-bayyinah, suatu kebenaran yang nyata, yang jelas. Jadi al-bayyinah, sesuatu yang jelas, adalah sesuatu hal yang harus dalam agama Islam ini. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengamalkan sesuatu sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu tidak jelas adanya. Apa yang harus kita lakukan? Maka oleh karena itu, sekali lagi, selain dari masalah-masalah pokok, pembahasan agama adalah masalah-masalah dzanni. Ya. Di situ ada hal-hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya yang akan kami jelaskan sekarang ini. Al-mu'minun Allah itu innama al-mu'minun ikhwah. Ta'amman fi hal al-mu'minun al-yawm. Hal al-muslimin hal harb. Al-an al-muslimun a'da. العلاقة الآن بين الأفكار المختلفة في هذه الجامعة بين الناس المتدينين الذين يصلون هل هي علاقة ودية أم علاقة متوترة؟ الجواب أنها علاقة متوترة، وهذا التوتر خفيف، ولكن هناك توتر يؤدي إلى أن إنسانا بإمكانه أن يفجر نفسه في مسجد بين أناس يصلون بحجة أن هؤلاء الناس ليسوا مسلمين. لماذا؟ لأنه تبع الظنون، طبعا تبع أشياء محتملة، فقطع اليمين الذي هو الأخوة الإيمان. من حمل بالله واليوم الآخر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو نائم في الآخرة، ودمه حرام وعرضه حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، على رغم أني أبي ذر. إذن هذا لا إله إلا الله حجة لكل من قال، وعلى كل من علم عن أن إنسانا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، حرم عليه دمه، حرم عليه عرضه، حرم عليه ماله. فإذا الحروب التي أبرز العناوين الحروب الآن التي في العالم هي الحروب في العالم الإسلامي، وهي بين المسلمين أنفسهم لأسباب ودواعي دينية. فإذا هذه الحروب وهذه الأفهام وهذه الطريقة في التمييز بين الطرق ومعرفة الطريق إلى الله، إذن هذه الطريقة ملبسة ومضللة وتؤدي بها إلى الهلاك، ولا شك أنها باطلة. إذن لابد أن تكون الطريقة أن يسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله سبحانه وتعالى بالفرمان: إنما المؤمنون إخوة. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka saling bersaudara satu dengan yang lainnya, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Tapi marilah kita lihat bagaimana keadaan umat Islam pada zaman kita sekarang ini. Ya, mereka sekarang yang perang di mana-mana, umat Islam yang perang. Dan kalau kita bertanya hubungan di antara kita di sini, orang-orang yang rajin sholat di masjid ini, hubungan yang satu dengan yang lainnya itu hubungan cinta kasih sayang, atau hubungan di sana terdapat adanya gesekan-gesekan? Sebuah pertanyaan. Belum menjawab, banyak yang hubungan di antara kita itu ada gesekan-gesekan. Kita sama-sama sholat. Ini karena kita mengikuti hal-hal yang dzanni, hal-hal yang tidak pasti, yang masih mengandung penakwilan, dan kita mengabaikan sesuatu yang dalil qat'i yang jelas-jelas itu pasti, pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbantahkan lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menjaga persaudaraan. Allah mewajibkan untuk menjaga persatuan. Ini adalah masalah qat'i, masalah yakin yang tidak terbantahkan lagi. Orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram untuk diambil hartanya. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: As'adun nasi yaumal qiyamah bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbihi aw qalbi. Sesungguhnya orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata tulus, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw kama qala. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Kemudian ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, Abu Dzar, maaf Abu Dzar, sahabat bertanya, wahai Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia berzina, dia mencuri, tetapkah dia dijamin masuk surga? Ya, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali dijawab dengan jawaban yang sama. Maka ini adalah suatu bukti, suatu dalil yang pasti, yang qat'i, yang tidak terbantahkan bagi orang-orang yang menyalahi jalan yang jelas ini, bahwa orang yang sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka harus dihormati. Darahnya haram untuk dialirkan, kehormatannya haram untuk dibicarakan, hartanya haram untuk diambil. Tapi sungguh sangat menyedihkan. Sekarang peperangan yang tampak jelas di muka dunia ini, di seluruh penjuru dunia, adalah peperangan yang terjadi antara umat Islam sendiri. Sebabnya apa? Karena mereka mengikuti hal-hal yang tidak jelas. Mengikuti hal-hal yang tidak jelas, mengikuti hal yang mereka sangka-sangka. Ya, jalan itu jalan ada yang jelas, ada yang tidak. Dan lebih-lebih lagi bahwa sebagian orang tidak hanya menyesatkan orang lain, ada mereka itu yang berani meledakkan dirinya di tengah-tengah orang yang lagi sholat. Ledakan diri. Karena kamu yakini bahwa orang yang sholat tadi dia akidahnya tidak benar. Ingat bahwa inilah cara kita membedakan antara jalan yang benar dan yang tidak benar. Sangat mudah sekali, sangat jelas sekali. Dan sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini, sebagai garis besar dalam hal ini, kata baginda Rasulullah, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa orang yang Islam, benar-benar Islam, orang yang beriman, benar-benar beriman, apabila orang Islam lainnya itu selamat dari lisannya, selamat dari gangguan tangannya. إذن عندنا بينة لا إله إلا الله أمر بين واضح. نعد على الإنسان بالدخول في الإسلام إذا قال لا إله إلا الله. إنسان من غير دين الإسلام قال أريد أن أدخل الإسلام، ماذا كيف أدخل الإسلام؟ نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قال فإذا قالها صار مسلما، لو المال المسلمين عليهم عليهم. إن مات بعد أن قالها فهو في الجنة. هذا بين لا يختلف عليها. بعد ذلك نحن معبدون. تختلف الطرق كما يحصل للمسلمين في أوروبا وفي أمريكا، تسلم اليوم ثم يأتي واحد ثاني ويقول لهم لا أنت هذا ولا الأناس الذين أسلمت عليهم في ضلال وهم ظالمون كذا وهم كذا ويضللونهم ويعبدون عليهم. بس أتي لهم بقصة طريفة حتى ندفع للبلد الجديدة. رجل في مصر أسلم، كان نصراني وأسلم، فذهب إلى رجل شيخ أراد أن يتعلم الصلاة. أدام أسلم كي يقرأ محمد رسول الله، ماذا عليه؟ قال علم الصلاة. فذهب عند الصلاة قالوا جاء علم وعلمك المياه التي يصح بها الطهارة سبعة. بل يبدأ له من إيش؟ من بدا من من من من مبني به سبعة. ماء السماء وماء النهر وماء البحر وماء وماء البئر سبعة. وبدأ يشرح له هذا الرجل، أحس بالارتباط، من متى أنا سأفهم الإسلام؟ سأفهم الصلاة؟ قلت ما جئت الآن في الماء، ما دخلت في الوضوء ولا دخلت في مواجهة الصلاة ولا دخلت في الصلاة، ما أسألت. فبدأ كأنه يريد أن يصلي دين صح جدا. ثم أداه ضال يسأل رجلا آخر، الرجل الآخر عالم، قال أنا أسلم وأردت أن أتوفى لأن ترى كيف هي أشياء تفاصيل كثيرة ما سوى على ذلك ماذا أصل؟ قالوا الماء الذي يمكنك أن تشربه أو تغتسل به Jadi masalah bukti bayinah hal-hal yang jelas dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas sekali. Intinya orang yang ingin masuk Islam maka cukup dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia sudah menjadi orang muslim. Jika dia mati saat itu juga dia dijamin masuk surga. Masalah ini tidak ada perbedaan sedikit pun antara ulama, antara siapapun. Masalah la ilaha illallah. Tapi setelah itu ada perbedaan-perbedaan jalan, ada perbedaan-perbedaan aliran. Seperti yang terjadi pada umat Islam di Eropa, di Barat, karena mereka masuk Islam melalui orang-orang yang membawa aliran berbeda-beda, akhirnya menjadi masalah. Jadi saya ingin menyebutkan suatu kisah ya, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya sesuatu itu sudah disebutkan bahwa di Mesir ada salah seorang sudah tua, dia masuk Islam. Kemudian dia belajar, pergi ingin belajar kepada salah seorang guru, seorang syekh untuk belajar sholat. Dia bilang, saya ingin belajar sholat. Kata syekh ini, kamu belajar untuk dulu. Ya, untuk itu saya siap belajar. Lalu oleh syekh ini, saya terangkan dulu masalah air yang bisa untuk wudhu. Syekh ini menerangkan bahwa air yang bisa untuk dipakai wudhu dan thaharah itu ada 7 macam. Yang pertama, air laut, air hujan, air sumur, dan seterusnya. 7 macam air ini dijelaskan secara detail, dijelaskan secara panjang lebar. Orang ini bingung, baru masuk Islam, pengen sholat, itu suruh wudhu, belajar wudhu dulu, dijelaskan masalah airnya, sudah diberikan repotnya. Kata dia, gimana saya nanti belajar sholatnya, belajar wudhunya gimana, repotnya airnya saja sudah repot begini. Akhirnya dia pergi, subhanallah, alhamdulillah ketemu orang lain lagi, orang Islam yang lain, dan dia mengadu saya masuk Islam, ingin belajar wudhu, ingin belajar sholat, mau belajar wudhu, airnya saja sudah susah sekali. Kata orang tersebut, gampang sekali masalah sholat wudhu itu, gampang sekali. Wudhu itu intinya air yang dapat kamu minum, air yang kamu minum, biasa kamu minum atau kamu pakai mandi, itu adalah air yang sah untuk wudhu. Cukup titik, jelas dengan penjelasan yang singkat dan gampang. Nabi SAW عندما علم الوفود الذي تأتي به الصلاة فصلوا كما رأيتمون يصلي. الإسلام بسيط جدا وتعليمه بسيط جدا. أساسيات الدين البينة الواضحة التي يكون بها المسلم مسلما واضحة وبينة. وكل ما نفعله نحن أن نتخطى الوفود ونترك الوفود. ننظر في الاحتمال. والاحتمال من الدين. إذا قاوم لا إله إلا الله وأراد أن يلغي لا إله إلا الله. ونأتي بالقصة التي هي معلم أساسي في فهم أهمية لا إله إلا الله. يا كانت هناك سرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل جماعة من الصحابة وقابلوا جماعة من الكفار. رجل منهم كان يقاتل من الكفار يقاتل أشد القتال. فبرز له أسامة رضي الله عنه، أسامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صحابيا شابا. فهذا الرجل عندما علاه أسامة بالسيف وأراد تمكن منه وأراد أن يقتله، قال لا إله إلا الله. أسامة الظروف المحيطة به تعطي عنده احتمال 99% أن هذا الرجل قالها خوفا من السيف. قتله. عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله kafir ya Usama. Akaltu ba'da an qala la ilaha illa Allah. قال رسول الله انما فعلها تعودا من السيف. قال هلا شققت على صدرك لتعلم افعلها تعودا ام لا؟ قال فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتب الفرع وسامي حتى قال اسامه حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. خوفا من لان الاسلام يجيب مكانه قبل خوفا من ايش؟ خوفا من هذا الذنب ومن هذا الخطأ الذي ارتكبه أسامة رضي الله عنه. فإذا لو كنا محل أسامة ما سنقتل الرجل. أما الآن نحن نقتل الناس المسلمين أهل لا إله إلا الله باحتمال 5% أو 4% أو 10% ليس 99%. Sesungguhnya di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang delegasi-delegasi dan utusan-utusan dari kabilah-kabilah datang untuk belajar agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka semua sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Cukup itu saja, jelas, mudah, gamblang. Dan inilah dasar-dasar pokok-pokok agama Islam, tidak rumit untuk dipahami, kata beliau. Jelas. Akan tetapi kita ya malah meninggalkan sesuatu yang jelas, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang remang-remang, pembahasan yang tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan. Saya sebutkan sebuah kisah yang terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sariah suatu pasukan untuk berperang dengan orang-orang kafir. Ketika pasukan ini bertemu dengan pasukan kafir, terjadilah pertarungan yang sengit dan seru. Salah seorang kafir yang begitu hebat, dia muncul di barisan utama untuk menantang duel. Lalu majulah sahabat Usama radhiyallahu taala anhu dalam situasi perang. Kemudian terjadi ada pedang yang sangat hebat. Ketika orang ini dalam keadaan terjepit dan di saat itu pedang sahabat Usama ketika tepat di atas lehernya akan menebas lehernya, orang ini berucap la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti ini, keadaan perang, akan saling membunuh. Orang ini juga akan membunuh sahabat Usama dan sahabat Usama bertarung dengannya. Ini ya 99% dapat kita pahami dan kita pastikan bahwa orang tadi mengucap la ilaha illallah karena apa? Karena takut pedang. Karena pertama dia akan membunuh, dan ketika akan ditebas pedang lehernya, dia langsung la ilaha illallah. Sudah jelas-jelas ucapannya la ilaha illallah karena takut pedang. Kemudian orang tersebut dibunuh oleh Sayyidina Usama. Lalu hal tersebut disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada Rasulullah bagaimana kisahnya, bagaimana sampai dibunuh setelah mengucapkan la ilaha illallah. Dijelaskan semua itu, lalu baginda Rasulullah berkata kepada sahabat Usama, ya Usama, apakah kamu ba'da an qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah kau bunuh orang itu setelah mengucap la ilaha illallah? Sahabat Usama menjawab, innama qalaha ta'awudan min as-sayf. Ya Rasulullah, orang tadi mengucapkan la ilaha illallah karena ingin selamat dari pedang saya. Rasulullah berkata lagi kepada sahabat Usama, hadza syaghabta qalba, tidakkah kamu belah hatinya sehingga kamu melihat apakah memang dalam hatinya itu dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedang atau mengucapkan saking takutnya membunuh orang yang telah berucap la ilaha illallah padahal dalam keadaan yang genting seperti digambarkan tadi. Lalu ya, kalau kita yang jadi sahabat Usama saat itu, kita sudah memastikan 99% ya, bukan karena Allah tapi karena latar pedang. Tapi saudara-saudara sekalian, di zaman ini orang Islam bunuh orang Islam yang lainnya dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dalam masalah keluar dari la ilaha illallah, yang adanya keraguan-keraguan itu 40% atau 50% atau di bawah itu, adanya keraguan bahwa orang ini menyimpang atau tidak, sudah dibunuh. Ini jelas sudah suatu kesalahan yang nyata. Akhirnya bi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena waktunya juga yang tidak mencukupi, maka pembahasan mungkin disampaikan di sini saja. Insya Allah bisa disambung lain waktu, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya langsung ataupun dengan kertas atau di kertas, silakan yang bertanya langsung. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Gum. Ismail Muhammad Hasan Ibar. Nakulu syukran ala husni atarihi ala ra'isi hujilasa al-fursat ala kamilah wa syaraftana bizirayatukum ya syekh asallahu ala yaja'ala hadal multaku iltifa'an martub walakin asallahu ala yaja'ala hadal iltifa'u mustamir wa tanda imam amin ya Allah. Di kulil ikhtiram sa'as'alukumul karim su'ala ilil muhimmah as-su'al awal alimna ala an fi hadal asri hadithil ghabir ala anna dinana dinal Islam laqad tafarraqa tafarruqan adiman wa ikhtalafa ikhtilafan katsiran fihi ghulatun fi fahmi dawahirin nas wa ukhra yaj'alul aqla fawqa ma alayhi wa arafna ala anna hadha yusamma bi liberaliyah aw al ihrariyah su'alina ma sababul awwal alladhi yujibu al ikhtilaf wal ikhtilaf fi hadha fahmin nas Ma'anna kaulakum alifan innal hidayah wadihatun wa in kana al hidayah wadiha la yumkin yusabbibu hadha al ikhtilaf wal iftirak. Hada as-su'alun al-awwal. As-su'alun thaniyah laqad shahara qawlin al-yawm ahadu istilahin jadid yatmul ikhtilaf bainal muslimin khususan di biladina Indonesia al-musamma bi Islam musamma. Ma ra'yukumul karim fi hadzal istilah? Ahadha min istilahil khatir aw aksihi? Nakul syukran ala ma ajabtum bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa yaqul hunaka ikhtilafun madam al-tariq wadih, limadha al-ikhtilaf? الناس متفقين أن الغيبة محرمة. من منكم الذي مرت عليه 24 ساعة من غير الكتاب؟ معلوم أن الحكومة وضعت على القفاز حق التدخين، مكتوب عليه أنه سبب للمرض وللكنكر ولل يعني أمراض كثيرة في الرئة وغيرها. هذه ما وضفت كثير من الناس على التدخين. اتباع الهوى أو في اختيار الطرق خلاف ما هدانا الله سبحانه وتعالى إليها. هذا هو السؤال، الجواب عن سؤال الطريق واضح، ولكن نحن نتفرق بسبب البغي وسبب اتباع الهوى. الأمور المخالفة جذابة جدا خصوصا للشباب، إذا أنت تحس أنك أنت أفضل من الناس هذول كلهم بأي فكرة كان، ترى أنك تجعلك شخص مميز، تجعلك شخص يعطيك نظرة إلى ذلك أنك أنت أي شخص طيب، شخص خاص إذا لك خصوصية. بعد ذلك عندما تكبر في السن تتخلص من كثير من هذه الأمور، ولكن الهوى هو والظلم البغي والخروج عن الأمور البينة إلى الأمور المحتملة، وهذه السبب الاختلاف مع وجوه الهداية من الله سبحانه وتعالى. Jadi inti dari yang ditanyakan tadi, kalau memang hidayah itu sudah jelas, tapi pada kenyataannya mengapa masih terjadi banyak perbedaan? Kalau memang hidayah itu jelas, beliau menjawab, kita itu semuanya tahu bahwa hukumnya riba membicarakan kejelekan orang lain itu haram. Tahu semua tak? Tahu. Tapi ya ada yang satu hari satu malam 24 jam tidak pernah sedikit pun membicarakan kejelekan orang lain, ada rata-rata ya ngomongin orang lain padahal tahu apa haram. Kemudian kita lihat juga pemerintah masalah rokok nih. Rokok ditulis rokok membahayakan kesehatan, rokok membunuh, menyebabkan kanker dan sebagainya. Ini resmi dari pemerintah. Terus yang merokok berkurang banyak. Saya tanya merokok berkurang banyak? Sedikit. Tetap saja banyak yang merokok. Padahal itu sudah jelas, sudah nyata. Masalah pertama dan masalah yang kedua. Intinya apa? Adanya perselisihan, adanya pelanggaran-pelanggaran itu karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini yang menjadikan seorang itu melanggar, baik mengikuti hawa nafsu dalam melakukan maksiat kepada Allah atau mengikuti hawa nafsu dalam memilih pemikiran-pemikiran yang ada. Sehingga para remaja khususnya kalau sudah mengikuti aliran ini, dia seakan-akan lebih hebat daripada yang lainnya. Oh, saya luar biasa. Saya terus yang lain dianggap remeh. Ini sifatnya pemuda biasanya seperti itu, tapi kalau sudah tua dia itu mulai sadar. Jadi intinya apa sebabnya tadi? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini jawaban pertanyaan yang pertama. Jawab pertanyaan yang disesatkan Ibrahim Al-Islam Nusantara. فلنتكلم عن الفكرة التي ذكرتها وهي إعلاء العبد على الوحي. طبعا هذه الفكرة خافية تماما وباطلة تماما، وبيان ذلك أن الإنسان باطلة تماما إعلاء العبد على الوحي. بيان ذلك أن الإنسان علمه قليل جدا، قال تعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومن المجمع عليه بين العقلاء أن علمنا قليل. بوصفنا بشرا مجموع البشرية علمها قليل جدا، وكل فرد علمه قليلا في علم البشرية. أحد يلم بجميع التخصصات، ما أتى في الجامعة تخصصات مختلفة، الذي يعرف مادة يدرسها ما يدرس كل المواد. وأنت إنسان متخصص، تخصصك معناه قدرتك على أن تعلم كل شيء مستحيلة، لأجل هذا تركز على شيء محدد. فإذا ماذا نفعل؟ طالما علمنا قليل، هذا العلم له مصدران. المصدر الأول التجربة الحسية، أنت تعرف أن الماء يروي العطش، وتعرف أن الشمس تشرق من المشرق، وتعرف أن السكين تقطع لأنك رأيت بعينيك ومارست هذه التجربة، عرفت أن النار تحرق. كل هذه الأشياء عرفتها بتجربتك الحسية، ولكن هذه التجربة الحسية قليلة جدا. باقي معلوماتك أنت استلمتها وأخذتها من الناس، من الآخرين، تعلمت من المعلمين، تعلمت من الوالدين، تعلمت من الكتب. إذا لابد لكل إنسان أن يسلم في أكثر علمه، أن يسلم واحد منا على فراشه ولكن أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا شهدت أن محمد رسول الله على يجب عليك أن تسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تخبره عن الله. إذا شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقتضي على أن نستسلم بكل ما جاء عن الله على رسالة رسول الله. كل خروج من هذا فهو باطل عدلاً. لماذا؟ لأننا نسلم. أنت عندما تريد أن تكتب بحثاً علمياً تسلم للمراجع المحترمة في هذا المجال. فيقول لك وعندما تكتب في الهامش صفحة كذا جزء كذا كتاب كذا إذا أنت الدكتور عندما يشرح لك البحث يقول لك أنت جيد. أنك لماذا جيد؟ أنك استسلمت وسلمت للمراجع الموثوقة في هذا المجال. عندما تريد أن تتعالج عند الطبيب أنت تذهب إلى الطبيب وتسلم له، لا تناقشه ولا تتحكم بعدل. يقول لك قل آه. يقول ما يقول آه. يقول اطلع ولا ترفع على السرير الفحص. هذا الذي افحص. لماذا اطلع على السرير الفحص؟ لماذا تفحص ولا اجل؟ ما عندك انت تستسلم. يضع السماعه لهم لماذا وعدهن ما وعدهن؟ يعطيك اشياء يقول سوي هذه التحاليل تطيعه، يعطيك بعد ذلك الدواء تطيعه، اشرب هذا في الصباح اشرب هذا في المساء تطيعه، لا يجوز ان تخالفه. تسلم، هذا فعل العقلاء. نعم لا نجلس في مبنى هذا المبنى نسلم انه مبنى سليم لن ينهار عليه. اذا كل حياتنا مبنيه على التسليم. لماذا؟ لان علمنا قليل ونحتاج ان نسلم لغيرنا. نسلم لمن؟ لمن يعلم. فالله هو الذي يعلم لا نعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا. عقلا السلوك العادل الرشيد هو ان نسلم لله ولرسوله، واي شيء خلاف هذا فهو جنون وهو باطل وهو قائم على ماذا؟ على العناد وقائم على اتباع الهوى لا غير. اما قضيه الاسلام المسنتر قولوا لنا ما يعني انا ما اعرف جليه الخبر، سمعت كلاما متضاربا عن الاسلام المسنتر. نحن نقول إن لم يكن أي شيء يخالف البينات التي جاءت عن الله ورسوله ولا يريد أن يسلم لله ورسوله فهو باطل طبعا. وإن كان الله يسموه إسلام مسنتار ما في مشكلة في الاسم، وهو يتبع الكتاب والسنة ويصدر عنهما ويقول مثلا نحن هنا في أندونيسيا لنا خصوصية معينة عندنا تجربة دينية من أنه نتبادلها مع العالم الإسلامي الآخر. المشكلة في الاسم، المشكلة في ايش؟ الذي يحتوي هذا الاسم، إن كان يحتوي على التسليم لله ورسوله. يعني هذه المشكلة. اسم أنت لك اسم اسمه محمد الحمد لله، واحد مصالح، واحد مسعيد، واحد مشكلة. لكن إذا كان هناك المحتوى وراء هذا الاسم شيء آخر، لا يعني نرده بموجب هذه القضية الأساسية. من استسلم للقرآن والسنة فهو على صواب ومن خالف Yang kedua adalah pertanyaan tentang Islam Nusantara. Ini istilah bahaya atau tidak Islam Nusantara itu boleh diikuti atau tidak? Beliau menjawab, kita tidak membahas nama. Ya, nama itu tidak pasti, boleh-boleh saja dinamakan apa saja. Tapi yang jelas kita itu membahas pemikiran apa yang ada di dalamnya. Pemikiran apa yang digandung dalam nama ini? Jikalau yang diangkat dalam pemikiran Islam Nusantara itu adalah dia mengagungkan akal, mengedepankan akal daripada wahyu, sudah jelas bahwa ini adalah suatu pemikiran yang batil, yang salah. Jadi bukan nama, tapi kandungan isinya apa. Kalau kandungannya seperti itu jelas batil dan salah. Karena pada hakikatnya manusia itu sedikit ilmunya, sedikit pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan sesungguhnya kalian wahai manusia tidak diberikan ilmu pengetahuan kecuali sedikit sekali. Ini dengan ijma, dengan kesepakatan semua orang-orang yang berakal mengatakan demikian, bahwa seluruh ilmu manusia itu sedikit kalau dikumpulkan. Dan masing-masing perorangan, kalau kita lihat persoalan per orang itu lebih sedikit lagi ilmunya. Tidak mungkin misalnya di sekolah tinggi ini satu orang mengajar seluruh jurusan, seluruh bidang, seluruh materi. Tapi ada guru-guru tersendiri masing-masing mengajarkan bidangnya dan mengajarkan keahliannya masing-masing. Demikian kan? Kemudian bukan dari kemampuan kita bahwa kita tidak dapat memahami segala sesuatu. Semuanya kita bisa paham. Itu adalah suatu hal mustahil. Sehingga kita dalam memilih ilmu pengetahuan dalam sekolah pun kita memilih jurusan sesuai yang kita inginkan. Karena mustahil kita akan menguasai segala ilmu. Kemudian hal ini masalah ilmu, ketika kita kalau kembali membahas ilmu pengetahuan, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu yang pertama ada dua. Pertama adalah tajribah, kata beliau, adanya percobaan, analisa. Yang kedua adalah ilmu itu diambil dari orang lain. Yang pertama, ya ilmu yang diambil dari riset, kita tahu bahwa air itu bisa membuat kita segar ya, kalau meminumnya. Kita tahu bahwa terbitnya matahari itu dari timur, pisau itu bisa memotong, itu karena kita melihat dan menyaksikan adanya riset sebelumnya. Juga masalah-masalah yang lain yang diambil dari riset. Dan ada satu bagian ilmu, dan ini yang terbanyak, yang bagian riset itu sedikit kalau dibandingkan dua kelompok ilmu ini. Yang lain adalah ilmu yang kita ambil dari orang lain, dari orang tua, dari guru, dari belajar dan sebagainya. Intinya kebanyakan ilmu kita yang kita miliki itu bukan dari riset, akan tetapi kita belajar mengambil dan sumber, kita mempercayai sumber yang kita pelajari. Kita mempercayai sumber yang kita pelajari. Seperti di sekolah ini, kita percaya saja dengan apa materi yang disampaikan, sedikit sekali yang dari riset. Dan inilah pembahasan hak dan batil. Yang banyak pembahasan dilakukan, riset-riset dilakukan, tetapi sedikit sekali, kata beliau, yang melakukan riset tentang hal-hal yang pokok. Riset tentang kematian, apa yang terjadi setelah mati. Ini sedikit sekali yang membahas tentang dari mahasiswa-mahasiswa. Yang jelas bahwa ilmu yang mengenai Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita percaya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu mengenai Allah, ilmu mengenai Rasulullah, ini juga kita harus pasrah. Kenapa? Banyak ilmu-ilmu yang lain kita mendapatkannya bukan riset, tapi percaya kepada orang yang mengajarkannya. Maka kita percaya mengenai Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah satu-satunya yang menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang bertentangan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kesesatan dan kebatilan yang nyata. Ini adalah pokok pembahasan sumber ilmu yang tidak diperselisihkan oleh siapapun. Ya, saya contohkan lagi kalau di sekolah tinggi ini, di saat diminta untuk menulis skripsi, tentunya ada buku-buku rujukan. Kita cukup percaya dengan buku-buku yang memang baik, bahwa itu bisa dijadikan dasar rujukan untuk kita nukil. Dan seorang dosen ketika mengoreksi pun, oh kamu skripsi kamu bagus, kenapa? Kamu juga menukil dari sumber-sumber yang terpercaya. Intinya apa? Kita mengambil ilmu sekali lagi dengan percaya, cukup dengan percaya. Oleh karena itu, ya kita sekali lagi dalam masalah Islam, iman, kita harus percaya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan lagi, jika kita ke dokter, kita sepenuhnya manut, percaya itu apa kata dokter. Mau diperiksa suhu, buka mulut, ah, Abilah kasih apa aja bilang Nek, lanjut situ. Baiklah kamu, disuntik. Ikut aja apa kata dokter. Kita tidak pernah protes. Kenapa dokter? Pakai suruh diperiksa sini, diperiksa sini, pakai tidak lanjut. Kenapa saya diberi aja? Kan bisa diperiksa. Macam-macam kalau gitu. Tidak ada yang bilang seperti itu. Kita percaya sepenuhnya kepada dokter. Kalau dokter bilang, periksa darahnya, periksa. Dikasih obat ini, ikut aja, tidak pernah protes. Ini adalah orang yang akalnya sehat, dia akan berlaku seperti itu. Maka segala sesuatu yang berkaitan dalam kehidupan kita dengan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang terbaik adalah pasrah dengan hal yang sudah jelas-jelas nyata, ilmu yang pasti yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang menyimpang dari kitab dan sunnah adalah hal yang batil. Sekali lagi, masalah yang ditanyakan tadi, intinya bukan kita melihat namanya, tapi apa pemikiran yang dibawa oleh nama tersebut. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin ya. Akhwat, gantian. Ada? Ada mic-nya enggak? Atau siapa saja boleh? Nah ini boleh. Atau kalau maju ke depan, ikhwan maju ke depan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz, from Yaman. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai takdir. Ada sebuah hadis yang isinya mengenai seorang ahli ibadah yang sangat rajin sholat di masa mudanya, namun ketika di akhir usianya ia melakukan satu kesalahan dan satu jengkal lagi ia hampir masuk surga. Karena satu kesalahan tersebut ia pun tidak jadi masuk surga, malah ke neraka. Kemudian satu lagi, ada seorang kafir yang semasa hidupnya banyak berbuat maksiat, namun karena berbuat satu kebaikan ia pun masuk surga. Jadi pertanyaannya, apakah masuk surga atau nerakanya manusia itu sudah ditentukan oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz? Karena Allah itu sifatnya maha tahu, jadi dia tahu apa yang terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi bahkan 1 juta tahun kemudian. Kemudian yang kedua, saya masih bingung pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat itu Rasulullah SAW ditunjukkan surga dan neraka. Kemudian dia diperlihatkan kuburan yang wangi, kemudian orang-orang yang disiksa. Sementara logikanya adalah kiamat belum datang dan hari perhitungan itu juga belum terjadi. Jadi bagaimana penjelasan terhadap hal ini? Ya, terima kasih. Terima kasih. Cukup bahasan ya. Pertanyaan yang kedua adalah soal لا يمكننا أن نعرف عن الله إلا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى. Nabi Rasulullah SAW عن الناس. لكن إذا بتفكيرنا وبعلمنا هذا نقطة مهمة جدا علينا أن تنتبهوا إليها. إذا بتفكيرنا وبعلمنا لا نستطيع أن نصل إلى شيء إلا بالظن. والظن مبني على القياس والمشابهة. لأن هذا النية. والله سبحانه وتعالى لا مشابهة لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد. فإذا نتكلم عن علم الله وعن إرادة الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى فهي بالنسبة لنا أمور غير معلومة. نحن من الواضح لنا أننا مختارين. الله سبحانه لا يفعل هذا ويجبنا أننا نطيع، لا تفعل هذا ويجبنا أننا نترك. هذا الذي نهانا الله سبحانه، هذا هو الدين الواضح البين. لماذا يحصل كذا ولماذا يحصل كذا؟ هذا أمر ليس من شؤوننا، فنسلم فيه بمقتضى الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولكن أنت الذي أمامك الآن أنك مختار فيما تفعله، وأنت قبلت هذا الاختيار. يعني الآن لو قلنا أن هناك طريقة في دكتور طبيب بإمكانه أن يعطينا إبرة تزيد الذكاء، وفي طبيب وهناك طرق تزيد الثروة وطرق تزيد العلم، من منا مستعد؟ من منا يريد هذا ومن منا لا يريد؟ بيحسن من قد مجلس ما أدري أنت. أصلاً. Ya memang kita punya problema. Problema kita itu intinya kita keluar dari yang asli kemudian mementingkan hal yang bukan asli. Kita meninggalkan sesuatu yang sudah jelas dan nyata kemudian kita memilih hal yang remang-remang. Hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa mengetahui dengan jalan kita sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala jalan satu-satunya untuk kita mengetahuinya adalah apa yang disampaikan dan diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jikalau kita ingin berpikir ya, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita sendiri itu tidak menyampaikan kita kepada sebuah keyakinan atau kepastian. Intinya manusia itu kalau ingin menghukumi sesuatu, memutuskan sesuatu ini begini, dia akan mengkiaskan atau menyerupakan dengan sesuatu yang pernah ia lihat atau dengan sesuatu yang pernah ia dengar. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun dan tidak satu pun dari makhluknya yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jikalau kita membahas secara dalam tentang ilmu Allah, tentang takdir Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, secara detailnya kita tidak bisa memahami secara tuntas karena itu di luar akal kemampuan kita. Dan sesuatu yang sudah pasti, sudah kita yakini bersama seperti kita sampaikan tadi bahwa kita ini muftar. Kita itu manusia yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Kamu kerjakan ini, ada perintah, ada larangan, dan yang ini jangan kamu kerjakan. Kemudian jalannya jelas, kita boleh memilih. Ini jelas. Tapi kalau kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadinya begini? Kok tidak seperti itu? Ini adalah masalah yang rumit. Saya contohkan, seandainya sekarang ada seorang dokter, dia mempunyai obat. Yang obat ini jika disuntikkan, kecerdasan saudara langsung bertambah sekian persen menjadi orang yang sangat jenius. Kira-kira kalau diberi pilihan, mau atau tidak? Mau apa tidak? Iya, intinya kita mau semuanya untuk akal kita. Dan ketika orang itu berakal, maka akalnya lah itu yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuat. Fala taqul li rabbika lima khalaqtani hadha. لأنك أنت اخترت أن تكون عالما لو جاءك ولد أو بنت متخلفة وعيبة العالم هل ستقول الله أحسن هذا البنت أن يكون على هذا الولد ليس عليه تكليف سيدخل الجنة 100% وإلا تعرضه للخطر معنى تذهب تبحث عن الطب وتريد أن يكون عقله جيدا وأن يكون حواسه جيدة maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa ya Allah kamu ciptakan saya dalam seperti ini. Itu tidak boleh kita berkata kepada Allah seperti itu. Seandainya kita punya anak, kemudian anak kita terbelakang akalnya, ya apakah kita akan mencari dokter untuk mengobati supaya dia pintar, supaya dia cerdas dan seterusnya. Nahnu naqbal al-mukhatara wa nakhtar wa tahammal al-aman. Idzan nahnu mas'ulun 'an كما أن دخولك في هذه الكلية يمكن أن يكون نتيجة نجاح أو نتيجة فشل وأنت تتحمل نتيجة اختيارك يجب أن تفي بشروط الكلية تنتهي وتذاكر وتكون محاضرات وتكون امتحانات وتنجح أو تفشل kita berani untuk melakukan sesuatu yang di situ bisa kita beruntung atau bisa kita gagal. Ya, al-mukhatarah. Seperti contohnya kita masuk ke sekolah ini, ya, di sini kita masuk kuliah, kita belajar, kita ikut ujian dan bisa kita lulus, dapat ijazah dan bisa kita gagal. At-tafsir hadhihi masalah mu'addadah. Wa tahtaju li tawbihha ila bayan wa tafsir. Hadha al-bayan tafsir yahtaju ila waqtin tawil. لا يمكن أن نبين لك مثلا مجرد كلام أنت تدرسه في خمس دقائق معين لابد منه الله يعلم المسألة كيف الله يعلم كل شيء الله عالم بما كان وما يكون وكيف يكون الله بكل شيء عليم لا شك الله علم الله سبحانه وتعالى كامل من الذي سيدخل الجنة من الذي سيدخل النار ولماذا داخل الجنة سيدخل الجنة ولماذا داخل النار سيدخل النار وما الذي يجعل الإنسان يمشي من أول حياته مستقيما ثم ينحرف فيدخل النار وما الذي يجعل الإنسان منحرفا وفي آخر حياته يدخل الجنة لله سبحانه وتعالى علينا الحجة ما من إنسان من هؤلاء الذي دخل الجنة أو دخل النار إلا ولله عليه كل شيء بين واضح لا يمكن الله لا يظلم أحدا الله لا يظلم الناس لا يظلم أحد الله وما ربك بظلام للعبيد لكن الناس يظلمون ini kalau diteruskan masalah ini saja ini adalah pembahasan yang sangat panjang insyaallah ada kesempatan lagi untuk bertemu tapi saya katakan intinya tadi yang ditanyakan apakah Allah tahu dengan akhir dari kehidupan manusia apakah dia itu orang ini masuk surga atau masuk neraka beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha tahu akan segala galanya apa yang terjadi di bumi di langit dan yang terjadi pada setiap manusia kenapa dia pada awalnya dia adalah orang saleh yang beramal kebajikan dan kenapa pada akhirnya dia berbelok atau orang ini asalnya kafir kemudian pada akhirnya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala tahu secara rinci segala sesuatu yang ada pada ciptaannya akan tetapi kalau dijelaskan manusia pada hakikatnya itu dia melakukan kesalahannya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai dalil bukti akan kesalahan manusia sehingga Allah memberinya adab atau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu dari keutamaan Allah dan Allah berfirman wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid intinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi salah satu pun dari hambanya dan soal tadi Mahmud, Syekh Al-Azhar Al-Asqalani Al-Marqam, so it's called Islam Wal-Aql. المنطق من هذا الذي يقول العوالم مختلفة وقضية معرفة المستقبل. معرفة المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أخبرنا عن أشياء ستقع ووقع وكذلك ذوي الطاقات الروحية من الصالحين يخبروننا أنه مثلا فهذا فأنت سيأتيك ولد ويأتيك هذا الولد. يعني هناك أشياء متعلقة بالمستقبل تدع الزمان هذا بيت علينا نحن ولكنه ليس هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يخرج الزمان وتخرج للبصائر الزمان ويخرج المكان حتى نرى ما يحصل في المستقبل لم لا يحصل. فإذا لا تقيس أنت على حالك الدنيوي القياس والمشابهة والذي يجعل المسألة غير منطقية. غير منطقية بإيش؟ بمنطقة أنت منطقة أنت ليس كل شيء. مثال الزمن بالنسبة لنا بيت وهذا مشكلة الزمن بالنسبة لنا إيه؟ الزمان والمكان عبارة عن بيت بالنسبة لنا لا يمكننا أن نفكر خارج الزمان والمكان ولكن هناك عوالم بإمكانها أن تخرج الزمان واضح؟ فترى ما يحدث قبل أن يحدث هذا الآن الزمن عندنا ماضي وحاضر ومستقبل لا يمكننا أن نخرج من الحاضر إلى المستقبل لأن المستقبل سيأتي ما حصل صحيح ولا لا؟ لكن هذا بيت بالنسبة لنا نحن بالنسبة لحياتنا الدنيا ولكن هناك اختراق للزمن في عوالم أخرى خارج طور عقولنا نحن هذه طور منطقنا لأن منطقنا مبين بوضعنا في الأرض المحصور في الزمان والمكان. Pertanyaan yang kedua, bila dibaca yang disebut oleh Nabi tadi, contoh-contoh hal yang ada yang dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kenapa itu terjadi padahal kan belum kiamat? Beliau mengajarkan sebaiknya ada sebuah kitab yang sangat bagus sekali, mungkin ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kitab ini berjudul Al-Islam Wal-Aql, Islam hubungannya dengan akal, yang ditulis oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar. Ini sangat baik sekali untuk dibaca sehingga kita memahami secara keseluruhan. Kemudian ya, ini ada alam-alam yang tidak kita ketahui, banyak sekali. Kita sekarang ada di alam dunia, tapi ada alam-alam lain. Kemudian mengetahui berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya, waktu hidupnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu umatnya akan beberapa hal yang akan terjadi di akhir zaman dan itu betul-betul nyata terjadi. Padahal Rasulullah memberitahunya waktu itu. Kemudian begitu juga halnya orang-orang soleh yang mempunyai keistimewaan rohani. Kadang ada orang soleh kamu nanti insya Allah punya anak laki-laki. Betul, lahirnya anak laki-laki. Jadi masalah waktu, ya waktu, ada waktu yang lampau, sekarang dan yang akan datang, itu adalah kehidupan kita yang kita jalani. Dan di sana ada sesuatu hal yang bisa menembus zaman, bisa menembus waktu. Ada alam-alam tertentu seperti yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman itu, waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita jalani. Dan manusia ini sulit untuk berpikir kecuali dengan sesuatu yang pernah dia lihat. Dia dengar, dia rasakan, dia alami. berpikir hakikat lain sulit. Padahal di sana ada hakikat-hakikat yang sesungguhnya itu nyata ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya begitu, karena memang masalah ini masalah yang rumit. Untuk membantu memahami ini secara sempurna, silakan baca kitab Al-Islam wal Akhlaq. إذا أنت كثير منكم أو ربما بعضكم أو رأى أحدا ممن يرى رؤيا على الأقل مرة في حياته كتحدث كما رأى وهو اخترق الزمان أو اخترق الزمان؟ اخترق الزمان في هذا العالم، لكن عندما كان في عالم ليس في عالم الحس، في عالم الحس لا يمكن أن نخترق الزمان. الماضي ماضي والحاضر حاضر مستقبل، لكن في عوالم أخرى خارج هذا الخيال. فإذا لا تقيس النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك لأنك ستخطئ، ولا تقيس الله سبحانه وتعالى بعالمك لأن الله مخلق وأنت مقيم. الزمن خلق من خلق الله والمكان خلق من خلق الله. سأتذكر ممكن di antara saudara-saudara sekalian ada yang pernah bermimpi gitu, mengalami kejadian apa dalam mimpinya, kemudian seakan-akan mimpi itu terjadi betul-betul nyata di alam dunia ini. Sekarang sesuatu yang dia lihat dalam mimpinya itu belum terjadi, kemudian terjadi di kemudian hari di alam dunianya, di alam nyatanya. Ini ada alam mimpi dan alam nyata. Itu ada di antara contoh dua alam yang berbeda. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang lain yang mutlak. Maka jangan kita kiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Jangan kita kiaskan apa yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus sama dengan apa yang kita lihat. Karena alamnya berbeda. Kita akan sesat, kita akan salah. Sebagai contoh yang mudah tadi masalah mimpi sudah berbeda, ada alam mimpi, ada alam nyata. Dan di sini alam-alam lain adalah alamnya Rasulullah, alamnya Allah Subhanahu wa taala. يعني كلنا نتكلم هنا بالآن أبحاث علمية، أبحاث علمية ساينتفك في الفيزياء، في الجديدة تثبت حقائق كانت خيالا وخرافة في الأزمان السابقة بناء على معلومات علمية سابقة. فعلمنا غير قابل أن يكون هو الحاكم بل هو محكوم. أبحاث علمية في المادة. في أشياء مثلا اعتبرها نيوتن ولا إينشتاين ولا من كان الفيزيائيين الكبار السابقين اعتبروها حقائق علمية لا يمكن مخالفتها، ما لا يتصور مخالفتها، وأي شيء يكون يخالفها يكون ضربا من الخيال. الآن ثبتت التجربة. Beliau menyebutkan tentang ilmu fisika. Ada riset-riset yang dilakukan yang menghasilkan suatu penemuan-penemuan yang membatalkan sesuatu yang dulu sudah diyakini bahwa itu betul-betul nyata, tidak terbantahkan lagi, seperti teori Newton dan sebagainya. Sekarang dengan riset yang baru ternyata yang dulu diyakini suatu hakikat ilmiah, suatu kebenaran yang nyata, ternyata itu salah. Intinya ilmu manusia sangat terbatas. Ini yang dapat disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Baharun. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam salinan terjemahnya. Semoga